hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih membaca tentang syarah atau penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala yang berkaitan dengan bab kezaliman yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad Az-Zulm Zulumatun, bahwasannya kezaliman itu adalah kegelapan. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang macam-macam kezaliman, yaitu dari jenis kezaliman yang kedua, yaitu menzalimi, seorang hamba yang menzalimi orang lain. Seorang hamba yang menzalimi orang lain, ini pembahasannya sekitar pada tiga macam bentuk kezaliman, yaitu kezaliman berkaitan dengan harta, berkaitan dengan al-irad kehormatan, dan kezaliman yang berkaitan dengan darah. Nah, karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwasanya seorang muslim dengan muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil haknya. Dan kezaliman dengan harta, sebagaimana yang disebutkan mu'alif Asy-Syarih kemarin, banyak macamnya. Bisa dengan mencuri atau al-ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dan mencuri ini tentunya juga bermacam-macam, mengambil harta orang lain yang dinamakan dengan mencuri, masuk di dalamnya merampok, merampas atau mencopet. Nah, yang dilakukan oleh mereka orang-orang fusak, orang-orang fajir yang tidak punya takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita lanjutkan pada bentuk kezaliman yang selanjutnya, ada ralat sedikit pada penjelasan Asy-Syarih kemarin. Naam, halaman 51 baris yang terakhir, beliau mengatakan wayakhifunan nas. Kemarin ana artikan dan dia meremehkan manusia, yang betul adalah menakuti. Naam, mereka para penjahat tersebut yang melampaui batas, mereka menumpahkan darah, yasfakunad dima wa yakhifunan nas wa ya'khudunal mal, menakuti manusia, memberikan, menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, dan mereka mengambil harta. Sehingga mereka orang-orang yang mencuri itu tidak hanya berbuat zalim kepada orang lain dalam masalah harta, tentu dia akan terjatuh di dalam bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Naam, menyakiti orang lain, terkadang sampai apa, merumpahkan darah, nah, melukai, dan bahkan sebagian mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang yang dirampok atau yang diambil hartanya. Sehingga kezaliman satu bertambah dengan kezaliman yang lain, dan ini semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau juga kemarin menjelaskan bahwasannya hukukul khalq mabanaha al-muqassati wal-musyahah, bahwasannya hak-hak makhluk itu dibangun di atas al-muqassati wal-musyahah. Kemarin ana artikan pembalasan yang benar adalah at-taradi, bahwasannya hak-haknya makhluk, hak antara sesama manusia itu dibangun di atas at-taradi, saling keridoan, Tidak boleh seorang mengambil harta orang lain itu tanpa adanya keridhaan. Sehingga yang namanya jual beli, sewa menyewa itu harus dibangun di atas at-taradi, keridhaan, kerelaan. Yang satu rela memberikan uangnya, yang satu rela memberikan barangnya. Baru ini jual belinya sah. Karena dalam masalah hak satu orang dengan orang yang lainnya itu harus dibangun di atas al-muqasati wal-musyahah, at-taradi, adanya keridhaan. Sehingga orang yang mengambil harta orang lain, mencuri, menggosok, naam, merampok, mencopet, ini pasti tidak ada ridhonya. Ya kan? Mana mungkin ada orang yang ridho hartanya dirampok, hartanya dicuri. Naam, sehingga hukukul khalq, hak-haknya makhluk, itu semuanya dibangun di atas at-taradi, saling adanya keridhaan atau kerelaan. La yaskutu minha mithqalu dzarrah illa wa yu'khad mimman tajarra'a fi hadhihi al-hayah. Yang mana hak makhluk itu sama sekali tidak akan hilang. Naam, meskipun di dunia ini dia luput darinya. Naam, uangnya ada yang diambil 100 ribu. Barangnya ada yang diambil, misalnya motornya dicuri. Naam, memang di dunia ini dia kehilangan sebagian dari hartanya. Tapi kata Asy-Syarih rahimahullahu taala bahwasanya haknya dia itu, hak dari hartanya itu tidak akan terluputkan. Naam, pasti akan dikembalikan. Kapan? Nanti ketika dia di dunia tidak mendapatkannya, pasti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dikembalikan haknya tersebut. Yukhad mimman tajarra, diambil dari orang yang telah mendzaliminya, dari orang yang telah mengambil haknya. Tapi tentunya di hari kiamat tidak ada yang memiliki harta, tidak ada yang memiliki uang. Tentu bentuk pengembaliannya sudah beda lagi bentuknya, yaitu dengan diambilkan dari yang mendzalimi dengan al-hasanat, kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizalimi. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, hakikat orang yang muflis, orang yang merugi, orang yang banyak ibadahnya, banyak amalan solehnya, banyak pahalanya, tapi ternyata dia di dunia suka berbuat kezaliman, memukul ini, memukul itu, mengambil harta ini, mengambil harta itu. Ketika sebelum dia meninggal dunia, dia belum sempat mengembalikan hak orang lain, belum sempat meminta maaf, maka dia akan menjadi orang yang merugi, karena dia akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diambil darinya hak orang yang telah dia dizalimi di dunia. Naam, diambil darinya pahala-pahalanya, kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Bagaimana kalau habis, enggak cukup dia mengembalikan hak orang yang dizalimi dengan kebaikan dan pahalanya, maka akan diambilkan kejelekan atau dosa dari orang yang dizalimi, ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim, wal-iyadubillah. Maka inilah bentuk naam keadilan yang akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan di hari kiamat kelak. Naam, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala dari berbagai macam bentuk kezaliman. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Mankhali rahimahullahu taala, "Wadh-dhulmu fil 'irdi yakunu aidan fi suwarin, yakunu bi jarimatiz zina wa hiya aqbahu jarimatin takhtalitu fiha al-ansab wa tadhi'u fiha al-mawalid wa yadkhulu biha 'ala al-qabilati man laysa minha wa yulhaqu biha al-'ar ila ma la yuhsa min an-nata'ijil waqimah allati tatarattabu 'ala jarimatiz zina." Jenis kezaliman yang kedua yang berkaitan dengan hak sesama makhluk itu adalah kezaliman yang berkaitan dengan al-ird, kehormatan atau harga diri. Dan ini juga bentuknya bermacam-macam. Yakunu bizarimati zina, bisa dengan bentuk dosa perbuatan zina. Wahia akbahu jarimah, dan ini adalah dosa yang paling keji. yang paling jelek. Naam, yang berkaitan dengan kehormatan adalah perbuatan dosa zina. Karena dengan perbuatan zina tersebut akan memunculkan di sana kerusakan-kerusakan. Di antaranya adalah takhtalitu fihal ansab, nasab atau garis keturunan manusia itu akan bercampur menjadi kacau. Naam, tidak tahu si fulan ini anaknya siapa, si Alan ini bapaknya di mana, akan dinisbahkan kepada siapa. Naam, hanya dinisbahkan kepada ibunya. Tidak boleh anak zina dinisbahkan kepada naam seorang laki-laki meskipun itu secara biologis adalah bapaknya. Tidak boleh. Naam, anak yang dilahirkan dari hasil perbuatan zina itu akan bercampur nasabnya dan dia tidak boleh dinasabkan kecuali kepada ibunya. Wa tadhi'u fiha al-mawalid, dan akan tersia-siakan di situ berbagai macam kelahiran. Naam, anak-anak akan tersia-siakan. Wa yadkhulu biha 'ala al-qabilati man laisa minha, dan akan masuk kepada satu kabilah orang yang bukan darinya. Naam, seharusnya dia tidak dinisbahkan kepada kabilah ini. Naam, cuman karena wanita ini berbuat zina sehingga orang-orang memasukkannya kepada kabilah ayahnya, padahal hakikatnya dia bukan dari keturunan kabilah tersebut. Akan bercampur di sana enam penisbahan dari suatu kabilah. Wayul haku bihal ar, dan akan muncul di sana banyak akibat-akibat buruk. Ila ma la yuhsa, sampai kepada batas yang tidak bisa dihitung lagi dari keburukan-keburukan dan hasil yang jelek yang diakibatkan dari perbuatan dosa zina. Qala waz-zina anwa'un a'laha wa shadduha qubhan wa yamkutullahu 'alayha az-zina bil fi'l. Wa kadza wasailuhu wa kadzalika wasailuhu wasailahu wasailuz zina bil fi'l. Dan zina perbuatan dosa zina ini bermacam-macam. Yang paling tingginya, yang paling dahsyatnya, dahsyat kejelekannya, dan yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai perbuatan tersebut adalah perbuatan zina dengan al-fi'l. Berzina dengan perbuatan. Naam, betul-betul melakukannya. Betul-betul dia melakukan perbuatan zina tersebut. Demikian pula wasilah, perantara-perantara yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Naam, zina bil fi'l, yaitu jima'ul mar'ah ka'annama yujami'ur rajul zawjatah au amatahu al mamlukah. Seorang yang menggauli wanita atau seakan-akan seperti seorang suami yang menggauli istrinya atau budak perempuannya. Ini perbuatan zina yang paling besar dosanya dan yang paling keras azabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qabla dhalika wasail, wahya irsalun nazar ila ma la yahillu minan nisa'il muharramat wa nutkul lisan wal maddu lil jawarih. Dan sebelum adanya perbuatan zina tersebut, tentu di sana ada wasail, ada perantara-perantaranya, wasilah yang bisa menjerumuskan kepada dosa tadi, yaitu irsalun nazar, melepaskan pandangan, tidak mau menjaga pandangan kepada yang tidak halal dari wanita-wanita yang haram untuk dipandang. Wanutkun bil lisan, dan juga wasilah perbuatan zina bisa dengan mengucapkan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada zina. Wal maddu lil jawarih, atau menggunakan anggota badannya, memegang, menyentuh dan yang semisalnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha kataba ala bani adam hazzahu minaz zina adraka dzalika la mahala fazinal ainin nadhar wa zinal lisanil mantik wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibu. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan atas Bani Adam, atas manusia, bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahalah, bahwasannya dia akan menemui hal tersebut, tidak mungkin tidak. Fazinal aini an-nazar, maka zinanya mata itu adalah melihat perkara-perkara yang tidak halal untuk dilihat, yang haram untuk dipandang, melihat kepada lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Ini haram, ini wasilah bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Wa zinal lisanil mantik, dan zinanya ucapan, itu zinanya lisan, itu adalah dengan mengucapkan. Wan nafs, dan jiwa berangan-angan serta berkeinginan. Wal farju, dan kemaluanlah yang akan membenarkan itu semua atau mendustakannya. Bisa jadi dia terjatuh di dalam perbuatan itu melakukan dengan sebenar-benarnya atau tidak. Qala wa fahiya wasailun sayyi'ah khatiratun 'alal insan wa akhtaru syai'in fi hadzal zaman 'ala asy-syababi wa 'alal kuhul bal wa 'ala huwati ma yunsharu fil fadha'iyati wal mar'iyat 'ala ikhtilafi ashkaliha. Maka ini adalah wasilah, perantara-perantara yang buruk, yang sangat berbahaya bagi seseorang. Terlebih ketika dia tidak bisa menjaga matanya, tidak bisa menjaga pandangannya, juga tidak bisa menjaga lisannya. Naam, maka pasti dia akan terjerumus di dalam perbuatan tersebut, dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa akhtaru syai'in, dan perkara yang paling sangat berbahaya di zaman ini kepada mereka para syabab, anak-anak muda, wa'alal kuhul, dan bahkan kepada orang-orang yang sudah tua sekalipun, bal wa'ala huwati ma yunsharu fil fadha'iyati wal mar'iyat, dan kepada mereka orang yang suka melihat apa yang disebarkan fil fadha'iyat, di televisi-televisi wal mar'iyat, dan tontonan-tontonan, baik itu yang ada di internet atau yang semisalnya, ala ikhtilafi ashkaliha, dengan berbagai macam bentuknya. Ini sangat sangat berbahaya. Apa bentuk bahayanya? Faqat ta'ridu fi hadhil wasail an-nisa'ul jamilat ba'i'atul ird wa yahtatitun nas la siyama man qalla wara'uhu wa qalla khawfuhu minallahi azza wa jal. Maka sungguh muncul nam di dalam wasilah-wasilah ini atau media-media ini di TV atau di internet atau yang semisalnya, kata beliau rahimahullah, mereka para wanita-wanita yang suka memamerkan kecantikannya, yang suka menjual harga dirinya, yang mana manusia pasti akan terfitnah dengannya, terlebih-lebih lagi qan qalla wara'uhu wa qalla khaufuhu, orang yang sedikit rasa wara'nya, rasa kehati-hatiannya, dan sedikit rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaftatinuna bimushahadatiha biwasitatil wasailil ma'rudah wa yadhunnuna alla haraja fi dzalik. Yang mana dia pasti akan yaftatin, terfitnah, masuk di dalam hatinya syahwat, masuk di dalam dirinya syubhat. Dia terfitnah karena telah menyaksikan wasilah atau media-media tadi, biwasitatil wasailil ma'rudah, dengan perantara media-media yang tadi telah disebutkan, dan dia menganggap alla haraja fi dzalik, bahwasannya itu adalah perkara yang tidak mengapa, tidak diharamkan, tidak dihalalkan. Dia mengira bahwasannya itu boleh hanya sedikit, kemudian besok melihat lagi. Naam, karena tidak ada rasa kehati-hatian dan tidak ada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia terjerumus di dalam melihat perkara-perkara yang diharamkan dan terfitnah dengan apa yang telah dia lihat. Wal insanu basharun dhaif ya'shiku min wara'is sitar, dan yang namanya manusia itu adalah makhluk yang dhaif, yang lemah. Ya'shiku min wara'is sitar, yang dia itu sukanya menyukai apa-apa yang di belakang tabir atau penutup, suka melihat-lihat naam apa yang ada di balik sesuatu, sehingga dia ketika telah melihat, ketika telah naam membiarkan pandangannya, pasti dia akan terfitnah. Qala wa zulmun fil irdi aydan bil qadaf. Qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati bizzina. Sawa'un bisarihi zina au bikinayatihi. Demikian pula masuk di dalam pembahasan kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan adalah al-qadaf, menuduh tanpa bukti. Kalau tadi yang pertama adalah jarimatu zina, melakukan perbuatan zina, ini adalah bentuk kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan. Dia melukai, menodai kehormatan seorang wanita. Nah, seharusnya dia terjaga, tapi dia rusak. Dia ambil kehormatannya dengan perbuatan zina. Dan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Demikian juga masuk di dalam bab kezaliman yang berkaitan dengan al-irad dengan kehormatan adalah al-qadzaf. Qadful muhsanatil ghafilatil mu'minati bizina, yaitu menuduh seorang wanita yang dia muhsan, menjaga harga dirinya. Seorang mukmin yang muhsan, al-ghafilat, yang dia terpalingkan dari perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan keji. Tidak pernah diketahui bahwasanya dia berkumpul dengan orang-orang yang fasik, al-mu'minat. Nah, bahkan dia adalah seorang yang mu'minat, mukmin wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, maka menuduh seorang wanita yang demikian sifatnya dengan perbuatan zina, ini disebut dengan al-qadzaf. Sawa'un bisharihi zina au bikinayatihi. Sama saja apakah dengan penyebutan perkataan zina dengan sharih, dengan jelas, atau dengan ungkapan-ungkapan zina. Ini sama. Tuduhan masuk di dalam bab tuduhan merusak harga diri seorang muslimah. Nam, merusak kehormatan seorang muslimah. Ini juga masuk di dalam bentuk kezaliman. Sehingga Islam tegas di dalam masalah ini. Bagi mereka orang-orang al-qadzif yang menuduh nam seorang wanita dengan perbuatan keji, maka dia hukumnya apa? Adalah dicambuk. Qala wa bi syahadati dzalimati aidan alal insani dzulman wa zauran min ajli mujamalatin aw maslahatin dunyawiyah. Kullu hadza dzulmun ya'tabiru fil ard wa rubbama yuqamu haddun ala syakhsin wa huwa bari'un bi syahadati syuhudin fajarah. Atau bentuk kezaliman yang berkaitan dengan kehormatan adalah asyhadah adz-dzalimah, persaksian yang palsu. Persaksian palsu kepada seseorang dengan cara yang zalim dan dengan cara yang mungkar dalam rangka mujamalah, baik itu dalam rangka mujamalah basa-basi atau ada di sana maslahah dunawiyah, manfaat duniawi yang dicari atau yang diinginkan. Dia ingin mendapatkan keuntungan dunia sehingga dia berani bersaksi dengan persaksian yang palsu. Nah, menuduh seseorang dan dia bersaksi bahwasannya si fulan itu yang melakukan. Kullu hadza zalimun yu'tabaru fil irad, maka ini semua adalah perbuatan masuk di dalam perbuatan kezaliman yang dianggap berkaitan dengan kehormatan. Karena terkadang kata beliau rahimahullah, yuqamu haddun ala syakhsin, ditegakkan hukuman had kepada seseorang yang mana hakikatnya dia adalah bari, terlepas dari tuduhan tersebut, terlepas dari hukuman had tersebut, karena disebabkan adanya di sana para saksi-saksi yang fajir, para saksi-saksi yang fasik, yang berani memberikan persaksian palsunya. Nah, terkadang apa? Ada si fulan, dia tidak bersalah, dia tidak melakukan perbuatan jahat sedikit pun, tapi karena dia dizalimi oleh musuhnya misalnya, sehingga musuhnya membayar orang lain untuk bersaksi bahwasanya si fulan ini melakukan demikian-demikian, melakukan kejahatan demikian-demikian, supaya pelakunya bebas dan dia lemparkan kejahatan tersebut kepada orang lain dan dia datangkan saksi-saksi yang palsu, maka para manusia yang berani memberikan kesaksian palsunya ini, dia telah berbuat kezaliman dengan menghancurkan harga diri seorang muslim. Maka ini juga masuk di dalam bentuk kezaliman, dan semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hak seorang muslim itu tidak akan hilang, pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika tidak di dunia, maka di hari kiamat kelak itu akan diambilkan haknya dari orang-orang yang telah menzaliminya. Sehingga ini semua adalah peringatan dan juga nasihat bagi kita semua agar berhati-hati, jangan sampai kita terjatuh di dalam bentuk kezaliman, menzalimi orang lain. Ketika kita berbuat zalim yang hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mudah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan ampunan. Akan tapi ketika kezaliman tersebut berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan orang lain, maka itu selain kita bertaubat, kita juga harus minta kehalalan, keridhaan bagi dari saudara kita yang telah kita zalimi. Kalau dia meridhai, mengikhlaskan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita harus mengembalikan, meminta maaf sampai dia betul-betul ridha. Karena ketika tidak diridhai, maka akan diambil haknya nanti pada hari kiamat kelak. Nah, masih ada satu bentuk kezaliman, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.